Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Anta ikra. Nah, anta irfa sautak. Yang kedua, yang ketiga, sikap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur amalukum man yuqali. Rawahu Abu Dawud wa hasanahu al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu berada di atas agamanya, maka hendaklah salah seorang dari kalian untuk memperhatikan siapa yang akan menjadi teman. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'iman wa muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Al-Muslim adalah yang Muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Harus kuyakin. sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, rawahu Bukhari. Dari Malik bin Khalid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Ganti ya biar terus. Ana billahi wallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassum ka fi wajhi ladika apa sadaqa rawahu Bukhari rawahu Tirmidzi wa sahahu Al-Albani dari Abu Dzar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maaf senyumanmu di wajah saudaramu muslim adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Tirmidzi dan dasarkan dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Itu ganti ya. Antum langsung di tempat. Keraskan suara. Ya, enggak usah. Melainkan di dalam sahihnya. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk hadis yang ke-29 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah, siapa penulis kitabnya? Mu'ad bin Jabal, jauh sekali. Mu'ad bin Jabal di masa Rasulullah. Arba'in An-Nawawiyah, siapa penulis kitabnya? Tak tahu. Antuk. Hah? Yakin apa ragu? Kok kayak ragu gitu? Hah? Imam Nawawi, na'am. Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau yang menyusun hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk hadis yang ke-29 An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar." Kabarkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali ucapan Mu'ad bin Jabal, "Sa'alta 'an 'azhim, wahai Mu'ad, engkau telah bertanya sungguh-sungguh. Pertanyaan engkau ini pertanyaan yang agung, pertanyaan yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaihi. Sesungguhnya hal itu mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan baginya. Amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga, yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini kata Nabi SAW. Sebelum kita masuk ke yang pertama ini, kita baca dulu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin tentang surga dan neraka. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-jannah, surga itu adalah ad-darul lati a'addaha Allahu 'azza wa jalla li'ibadihi al-muttaqin. Negeri yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di dalam surga itu ada segala sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Segala kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata. Di dunia ini kenikmatan apa yang paling nyaman antum pandang? Di surga belum ada kenikmatan dunia yang menyainginya. Wala udhunun sami'at, di surga itu tidak ada kenikmatan yang lebih dari dunia yang terdengar. Artinya belum pernah terdengar di dunia kenikmatan itu. Wala khatara ala qalbi bashar, di surga juga ada kenikmatan yang belum pernah terbetik di hati manusia. Saking luar biasanya nikmat surga. Naam, di surga sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, ada buah-buahan, ada pisang, itu hanya sekedar nama, hanya sekedar kesamaan dari sisi nama. Ada madu, ada susu di surga, itu hanya sekedar nama samanya, tidak sama ya susu di surga dengan susu di dunia. Tidak sama buah-buahan di surga dengan buah-buahan di dunia. Kalau di dunia ya kita makan buah, kalau uangnya habis ya nanti nunggu ada uang lagi baru bisa kita makan, kan begitu. Tapi kalau di surga apapun yang kita inginkan bisa kita dapat dengan cepat, bisa kita dapat dengan segera. Di surga itu kenikmatan belum pernah terbetik di hati seseorang. Kenikmatan yang sangat nikmat, luar biasa kenikmatan surga itu. Nas'alullah an yaj'alana min ahliha. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari penghuni surga. Wan-nar, sedangkan neraka, hiya ad-darul lati a'addaha Allahu lil kafirin, adalah negeri yang Allah persiapkan untuk orang-orang kafir. Wa fiha min al-'adzab asy-syadid ma huwa ma'lumun fil kitab was-sunnah. Di dalam neraka terdapat azab yang sangat pedih sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sangat pedih siksanya. Disiksa terus sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa innahum la yabquna dam, yakni makana damah. Mereka nanti saking beratnya siksaan tersebut, mereka nangis, nangis terus sampai air matanya habis, berganti dengan darah. Air matanya sudah habis, sudah banjir, sampai ya bisa dipakai untuk berjalannya perahu, air mata penghuni neraka. Sehingga air matanya habis, tidak keluar lagi, lalu mengeluarkan darah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nas'alullah an yuba'idana minha. Semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya. Sa'ala an hadzal amr, Mu'ad bertanya tentang urusan ini. Li'annahu ahamu syai'i indahu radiyallahu anhu. Hal ini adalah perkara yang paling penting menurut Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu. Wa yambaghi likulli mu'min an yakuna hadza ahamma syai'in 'indahu. Semestinya bagi setiap mukmin menjadikan hal ini sebagai perkara yang paling penting di sisinya. Apa itu? An yadkhulal jannata wa yubaida 'anil nar. Masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Jadikanlah itu sebagai cita-cita tertinggi. Jadikanlah itu sebagai cita-cita kita semua. Kalau ditanya orang apa cita-cita Anda, cita-cita kita masuk surga. Cita-cita kita dijauhkan dari neraka. Wa hadza huwa ghayatul fawz, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini adalah cita-cita tertinggi. Tinggi cita-citanya. Kalau ada orang cita-citanya masuk surga, dijauhkan dari neraka, ini cita-cita yang sangat tinggi. Cita-cita yang paling puncak. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala surah Ali Imran ayat 185, kata Allah subhanahu wa ta'ala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia menjadi orang yang telah beruntung, orang yang berhasil, orang yang sukses. Luar biasa, inilah kesuksesan yang hakiki. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, kesuksesan yang luar biasa. Adapun kehidupan dunia, jangan kita bercita-cita yang membuat kita panjang angan-angan sehingga kita meninggal dunia setelah itu. Ya, tidak sempat kita beramal. Sedangkan kematian ini tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu dunia, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah." Carilah yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Carilah negeri akhirat. Ini yang pertama. Akhirat dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Yakni kita mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, itu dunia. Ya. Terkadang ada yang dunianya itu rezekinya lancar, ada yang sempit. Masing-masing Allah uji. Yang rezekinya lancar Allah uji agar dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya belum dimudahkan, lancar, masih sempit, Allah uji supaya dia bersabar. Itulah dunia. Sehingga tidak semestinya seorang mukmin menjadikan cita-cita tertinggi itu dunia. Tidak layak seorang mukmin menjadikan cita-cita tertingginya dunia. Tidak layak. Benar-benar tidak layak. Lalu ditanya, apa cita-cita kamu? Cita-cita saya ingin jadi raja. Cita-cita saya ingin jadi apa? Hah? Orang ini, orang itu, orang itu, orang hebat segala macam. Jangan cita-cita kita dulu. Akhirat cita-cita kita. Adapun itu semua pekerjaan-pekerjaan itu yang bisa memudahkan kita ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya wasilah, sarana dunia itu. Pedagang dengan berdagangnya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula petani, ya, dengan dia mengelola hasilnya nanti dapat membantu dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerja demikian pula, dia menerima upah, dengan itu membantu dia untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita di hidup di dunia ini untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepada aku, bukan untuk dunia. Kita diciptakan di dunia ini bukan untuk dunia. Jadi salah kalau kita ya menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Salah besar. Tujuan hidup kita itu ibadah. Kalau kita meninggal dunia itu tidak bisa diambil itu pangkat, jabatan, semuanya tidak bisa dibawa. Yang bisa menemani di dalam kubur apa? Amal soleh. Ya, amal soleh. Sehingga dunia itu tidak semestinya seorang mukmin menjadikannya sebagai cita-cita. Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses, telah bahagia, telah berhasil hidupnya. Lalu Allah sambung, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Dunia itu kesenangan yang menipu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tolak ukur kesuksesan. Tolak ukur keberhasilan seseorang. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faqad faza, sungguh dia telah berhasil, kata Allah. Sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah beruntung. Bisa semua maknanya. Adapun dunia, kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Mu'ad bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau telah bertanya tentang perkara yang besar dan hal itu mudah bagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan." Apa yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga? Yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga apa? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'ah." Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beribadah hanya kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa ibadatullah, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hiyal qiyamu bi ta'atihi imtithalan li amrihi wajtinaban linahihi mukhlishan lahu. Beribadah kepada Allah taala maknanya adalah menjalankan ketaatan kepadanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. La tusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ai la malakan muqarraban, tidak menyekutukan Allah dengan malaikat yang didekatkan. Malaikat, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan malaikat. Malaikat yang dekat dengan Allah, yang Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini malaikat. Makhluk yang sangat taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bersamaan dengan itu, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan malaikat. Tidak boleh kita berdoa kepada malaikat, meminta kepada malaikat. Doa itu hanya hak Allah tabaraka wa ta'ala, karena doa adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan melainkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wala nabiyan mursalan, tidak boleh pula beribadah kepada nabi, nabi yang diutus. Nabi Adam, Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan yang lainnya dari para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak boleh kita berdoa, tidak boleh kita beribadah kepada mereka. Mereka adalah makhluk. Para nabi itu adalah abdun la yu'badu wa rasulun la yu'sama. Mereka para rasul itu adalah hamba yang tidak boleh diibadahi, dan mereka adalah rasul yang tidak boleh dimaksiati. Kita mengikuti arahan mereka, kita mengikuti bimbingan para rasul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita beribadah kepada Allah melainkan harus sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk ibadah adalah berdoa. Tidak boleh seseorang berdoa kepada nabi, meminta-minta kepada nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang mulia, dan beliau tidak memiliki hak untuk diibadahi. Beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh diibadahi. dan beliau adalah Rasulullah yang tidak boleh dimaksiati, yang harus dihormati, yang harus dimuliakan. Namun tidak boleh berlebihan memuliakan beliau sehingga menjadikan beliau sebagai zat yang berhak diibadahi. Ibadah tidaklah berhak melainkan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lah yang lebih menyedihkan lagi, orang-orang yang menjadikan selain para malaikat, selain Nabi sebagai sekutu di dalam ibadah. Bahkan mereka adalah termasuk makhluk yang sangat rendah kedudukannya, seperti hewan, sapi, menyekutukan Allah dengan sapi, menyekutukan Allah dengan afjarun nas, manusia yang sangat buruk perilakunya ketika di dunia. Ini tidak boleh. Wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan ibadah kepadanya. Li'annahu min syartil ibadati al-ikhlas lillahi azza wa jal. Karena termasuk syarat ibadah adalah ikhlas, hanya diberikan kepada Allah azza wa jal. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga, wa tuqimus shalah, engkau mendirikan sholat. Mendirikan sholat di sini bukan sekedar sholat, bukan. Tetapi yang dimaksud kata Syekh Ibnu Utsaimin, iqamatuha, menegakkannya. Anta tiyabiha mustaqimatan tamatan al-arkanu wal wajibatu wasyurutu wa takniluha bimukammilatiha. Engkau menegakkan sholat dengan lurus, sempurna. Sempurna rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, penyempurna-penyempurnanya, benar-benar menegakkannya. Di antara menegakkan sholat adalah mengerjakannya 5 waktu di masjid bagi kaum laki-laki. Ini, jadi bukan sekedar sholat, tetapi sholat sebagaimana bimbingan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukun-rukunnya, rukun sholat berdiri bagi yang mampu, ruku, kemudian i'tidal, sujud, dan lain sebagainya. Syarat-syaratnya juga ditunaikan, bahkan penyempurnanya juga ditunaikan. Sholat dengan tumanina. Ini yang kedua. Al-amru tsalits, yang ketiga, yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'tiz zakah, membayar zakat. Kalau zakat tersebut zakat fitrah di setiap tahun di penghujung bulan Ramadan. Wa hiyal mal alladhi aujabahu Allahu azza wa jal. Zakat itu adalah harta yang Allah wajibkan. Yukhrijuhul insan, seseorang mengeluarkannya, min amwalin muayyanah, dari hartanya, bisyurutin muayyanah, dengan syarat tertentu, ma'rufatun ila ahlihal mustahiqina laha, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wa hadza ma'ruf fi kutubil ulama, ini adalah perkara yang diketahui dalam kitab-kitab para ulama. Zakat fitrah di setiap tahun. Kalau seseorang itu punya tabungan, ini namanya zakat simpanan. Tabungan tersebut sudah mencapai nisab dan haulnya. Nisabnya berapa? Nisabnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang rajih adalah mencapai ukuran emas seharga 85 gram. Jadi kalau selama setahun simpanan itu tidak berubah-berubah atau bahkan bertambah, ya, maka terkena zakat. Haulnya 1 tahun. Kalau berubah berkurang sedikit saja, tidak terkena zakat. Kenapa kita kok mengambil pilihan dengan emas, kok tidak dengan perak? Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil zakat fitrah anil aghnia, dari orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang kaya, sehingga diukur dengan emas 85 gram. 85 gram, kalau 1 gram 1 juta, 85 gram berapa? Berapa? Ini kecil berapa? Berapa? Gak memperhatikan, mudah sekali. 1 ditambah 84 berapa? 85. 85 gram. 85 juta berarti. Itu kalau zakat simpanan. Dan zakat itu tidak berat, artinya tidak semua dizakati. Kalau misalkan kebun, kebun ya, zakat pertanian itu tidak semua. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ada beberapa asnaf, ya, beberapa jenis yang dizakati itu. Adapun kalau seperti pohon karet, cabai itu tidak ada, ya, tidak disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Adapun seperti juga profesi tiap bulan, ini tidak ada bimbingannya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak berat. Islam itu tidak memberatkan, tidak memberatkan. Tidak setiap dapat uang, keluarkan zakatnya. Tidak. Ada ketentuannya masing-masingnya. Disebutkan di dalam kutubul fiqh, kitab-kitab fikih oleh para ulama rahimahumullah. Kemudian yang ketiga yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang berapa? Empat ya. Yang keempat, watasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ay syahrul Ramadan wa huwa aidan ma'lum, bulan Ramadan diketahui. As-sawmu huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Puasa itu maksudnya beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari melakukan pembatal-pembatalnya dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Yang kelima, tahajjul baitah, berhaji ke Baitullah Al-Haram. Ini lima rukun Islam sebenarnya. Yang pertama tadi syahadat, itu yang pertama itu. Dua kalimat syahadat. Loh, kenapa enggak disebutkan Muhammad Rasulullahnya? Ya tidak disebutkan karena ya di antara beribadah kepada Allah adalah membenarkan Rasul, ya kan? Membenarkan Rasul dan mengikuti, itu termasuk dari jenis yang pertama. Jadi sebenarnya yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga beramal dengan lima rukun Islam. Dengan lima rukun Islam itu yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair, wahai Mu'ad, maukah aku beritahukan engkau tentang pintu-pintu kebaikan. Nah, ini Mu'ad dapat bonus ya. Padahal nanyanya cuma apa? Yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Karena pertanyaan ini penting dan pertanyaan yang luar biasa. Lalu Nabi SAW memberikan bonus kepada Mu'ad. Mau enggak aku kasih tahu? Yang bisa memasukkan seseorang, yang bisa menunjukkan seseorang kepada pintu-pintu kebaikan. Maukah engkau aku beritahu pintu-pintu kebaikan? Lalu Mu'ad tentu akan menjawab, na'am, iya wahai Rasulullah, aku mau, tentu, tolong diberitahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sawmu junnatun, puasa itu adalah tameng. Puasa yang pertama, pintu-pintu kebaikan yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa. Yakni annahu wiqayatun yaqi minal ma'asi fi halis shaum. Puasa itu adalah penjagaan yang bisa menjaga seseorang dari bermaksiat ketika dia sedang berpuasa. Memang benar. Orang kalau sedang berpuasa itu ya syahwatnya berkurang. Keinginannya untuk berbuat buruk itu berkurang. Wa yaqihi minan nar fi yaumil qiyamah, dan menjaga seseorang dari neraka pada hari kiamat nanti. Luar biasa keutamaan puasa. Semoga Allah berikan kita kemudahan bisa mengamalkan amalan yang sangat agung ini. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan pintu kebaikan yang kedua, as-sadaqah, sedekah. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu, kata Nabi SAW, bisa menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan, sebagaimana air menghapuskan api. Air menghilangkan api. Kalau ada kebakaran, disiram pakai air, hilang langsung kebakaran itu. Iya kan? Air dengan penuh pemadam kebakaran langsung habis air ini apinya. Seperti itulah sedekah, menghapuskan kesalahan, sebagaimana air menyiramkan api. Selesai, tidak ada lagi api. Demikian pula dosa-dosa terhapus dengan sedekah. Luar biasa. As-sadaqah, apa pengertian sedekah? Hiya bablul mal lil faqir, memberikan harta kepada orang fakir, wal muhtaj, dan orang yang membutuhkan. Taqarruban lillahi azza wa jal, dia melakukan itu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Wa taqarruban wa ihsanan ilal fakir, dan berbuat baik kepada si fakir. Wa hadhihi sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu menghapuskan dosa-dosa. Aima akhta'a bihil insan, yakni dosa-dosa yang seseorang itu terjatuh ke dalamnya. Min tarki wajib, seperti meninggalkan yang wajib. Au fi'li muharram, atau melakukan yang haram. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air menghapuskan api. Wa kulluna ya'rif, semua kita mengetahui. Anna idfa'al ma'lin nar, la yabqa minan nari syai'an, bahwa menghapuskan api dengan air itu tidak akan menyisakan api sedikit pun. Kadzalika sadaqah, demikian pula dengan sedekah. La tubqi minal dzunubi syai'an, tidak menyisakan dosa sedikit pun. Habis dosa. Luar biasa, ya. Keutamaan sedekah. Apa tadi pintu-pintu kebaikan? Yang pertama puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga salatul rajuli fi jawfil lail, seseorang salat di pertengahan malam. Ai tudfiul khati'ah, menghapuskan dosa-dosa juga. Kama yudfiul ma'un nar, sebagaimana air menghapuskan api. Wa jawful lail wasatuh, jawful lail maksudnya pertengahan malam. Afdalu sholati an-nisfu tsani aw thuluthul lail ba'da nisfil awal. Yang paling afdal adalah salat malam di pertengahan kedua atau sepertiga malam setelah pertengahan pertama. Ini yang afdal. Wa qad kana Daud alaihi salam yanamu nisfal lail. Sungguh Nabi Daud alaihi salam tidur pertengahan malam. Wayakumu sulusahu, dan beliau bangun di sepertiga malamnya. Wayanamu sulusahu, dan tidur lagi di seperenam malamnya. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah surah As-Sajdah ayat yang ke-16 dan 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka jauh dari tempat tidur. Di malam hari itu lambung mereka jauh dari tempat tidur. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap dan takut. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka berinfak dari sebagian harta yang kami berikan kepada mereka.